Bismillah, alhamdulillah, salat, assalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'ad. Jadi kita masih pada pembahasan al-mubham. Baik. Al-mubham bisa pada matan, bisa pada isnad. Al-mubham yang disebut majhul al-dhat inda ba'da ahli al-ilm. Bisa di matan, bisa di sanad. Dan pembahasan tertuju pada al-ibham, pada sanad, li'annahu al-mu'athir, kan itu yang berefek pada keabsahan riwayat. Kemudian tidak telah masuk pada tafri' al-syeikh al-Bukhari hafizahullah ala wajain, menjadi dua sisi pembahasan. Al-wajul awal ibham pada tabaqah sahabat, seperti halnya rawi mengatakan, rawi tabi'i mengatakan, haddatsani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tabi'i mentasrih, mempertegas bahwa dia mendengar dari salah satu sahabat secara mubham, ya. Maka telah kita lewati jahalatus sahabah la tadur, kemajhulan para sahabat tidak merusak, ya, sanad. Nah, kemudian yang diperselisihkan yaitu ya, ini jahlul awal ya. Al-wajud tsani nanti akan datang di halaman-halaman berikutnya. Jadi ini masih fokus pada al-wajud awal. Nah, al-wajud tsani nanti di halaman 106. Ini masih al-wajud awal, yaitu jahala itu terletak pada sahabat. Jelas? Jahala itu terletak pada sahabat. Dan sudah jelas bahwa jahalatus sahabah la tadur. Baik. Tetapi sekarang permasalahannya yaitu pembahasan ditinjau dari segi lain, ya. Ya, lihat kembali halaman 99 setelah penjelasan tentang jahalatus sahabah ghairu qadihah, karena mereka telah direkomendasi oleh Allah SWT dan Rasulnya, bahkan hakikat keadaan mereka, ya, keimanan mereka, akidah mereka, amaliyah mereka, ya, merupakan bukti tentang keadilan mereka. Baik. Kemudian di sini dalam 99 Asy-Syaikh mengatakan, bakiyan nadharu fil khabari min jihatin ukhra, tersisa pembahasan dari segi lain, wahia halil hadithul ladhi yaridu wa fi bahamus sahabi yu'tabar haditham muttasilan awla, yaitu apakah hadith yang datang, ya, dan padanya ada ibham as-sahabi, apakah muttasil atau tidak. Nah, jawabannya, rawi dari kalangan tabi'in, rawi minat tabi'in anis sahabi, la yakhlu min halatain, rawi dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat tidak lepas dari dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, ya, ini telah kita tuntaskan, yaitu tabi'i itu mentasrih, ya, tabi'i itu mentasrih mengatakan haddatsani rajul, atau akhbar rajul min as-sahabah min ashabin nabi, atau akhbarani rajul min ashabir rasul, dan semisalnya, ya. Ini telah kita lewati bahwa kesimpulannya, ya, la syakka fi thubutihi wa ittishalihi. Ini tidak diragukan mengenai, ya, benarnya riwayat ini dan bersambungnya sanad. Ya, karena tadi itu mempertegas, ya, yusarrih, ya, sama'ahu, min ahad min ashabah, dia mempertegas bahwa dia telah mendengar hadis itu dari salah satu sahabat. Jelas muttasil. Jelas ya? Nah, yang jadi masalah al-halatu tsaniyah. Halaman 100, al-halatu tsaniyah ay yaqul at-tabi'i. An rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yarwiyahu bil an'anah. Tabi'i tidak mempertegas samanya. Ya. Pendengarannya mendengar hadis dari sahabat itu, tapi dengan riwayat an'ana dari, ya, sementara ini berkemungkinan dia mendengar langsung dari sahabat yang dimubhamkan itu, ada kemungkinan melalui wasita perantara selain sahabat. Oleh karena itu ada dua qaul. Qaul yang pertama yang telah kita baca ya, yang mengatakan bahwa la tuqbal wa la tajri majral muttasil, tidak diterima dan tidak ya berjalan ya sebagai sanad yang muttasil. Naam, karena ada kemungkinan apa? Ayak ihtimal ya yakuna dhalika muttabi'i lam yudrik dhalika sahabiyya. Ada kemungkinan tabi'i itu tidak mendapati sahabat itu. Naam. Yang artinya dia melalui perantaraan rawi lain. Nah, karena tabi'in itu tabaqat. Nah, sebagaimana halnya juga sahabat, ya, tabaqat. Baik, ada sebagian tabi'i hanya berjumpa dengan sebagian sahabat, tapi sahabat yang lain telah meninggal sebelumnya, tidak berjumpa dengannya. Kan begitu. Tabi'in ada kibarut tabi'in, ada tabi'in senior, ada ya, yang tingkatannya pertengahan, tayyib, ada yang sigar tabi'in. Naam. Nah, jadi di sini apa? Fala ulima pendapat pertama mengatakan fala ulima imkanul liqa la qubil. Seandainya diketahui kemungkinan berjumpa maka diterima. Al muasir. Tabi'i itu muasir dengan ya sahabat tersebut yang diibhamkan oleh dia. Wa amma illam yu'lam fala yuqbal, jika tidak diketahui kemungkinan berjumpa. Khususan jika ma'alimna anna al-irsala fi tabi'in kathir. Terkhusus apa, lebih khusus lagi apabila kita mengetahui bahwa irsal di kalangan tabi'in itu banyak terjadi. Bal lam yaslam minhu ba'du kibari tabi'in. Ya, bahkan sebagian dari kibar tabi'in, tabi'in yang senior, tidak lepas dari perbuatan irsal, maka dari sinilah menguatkan untuk tidak diterima. Ya, selama tidak diketahui kemungkinan berjumpa maka sulit untuk dianggap muttasil. Jadi kesimpulannya dianggap munqati'. Nah, ini pendapat siapa? Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidz Adz-Dzahabi dan yang lainnya. Tamam? Kemudian pendapat yang kedua. Sudah dibaca belum yang kedua? Asani. Hah? Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, as-sani annaha tuqbalu wa tuhmalu an anatuhu 'ala as-sama'i idza kana at-tabi'i saliman min wasmati at-tadlisi wa tu'amalu mu'amalat al-hadits al-muttasil. Pendapat yang kedua mengatakan an ana tabi'i itu dari sahabat yang dimubhamkan itu diterima. Dan an-anahnya dibawa kepada sama, bahwa dia mendengar dari sahabat yang dimubhamkan itu. dengan syarat idza kana tabi'iyyu saliman min wasfati tadlis. Dengan syarat apabila tabi'i itu selamat dari sifat tadlis. Jadi dia bukan mudallis yang ya tertolak tadlisnya. Nah. Baik, ini syaratnya. Wa tu'amalu mu'amalatal hadits muttasil, dan diperlakukan ya seperti memperlakukan hadits yang muttasil. Dia tabi'i, thiqah, terpercaya, dan dia bukan mudallis. Dan dia mengatakan an fulan yang sahabat, dari fulan, dari kalangan sahabat Rasul. Ya, berarti kita anggap bersambung. Karena dia tidak mengelabui. Artinya, ya, betul dia mendapati dari sahabat tersebut, mendengar hadits itu dari sahabat tersebut. Ini pendapat yang kedua. Syaratnya yang penting dia bukan mudallis. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar muhalliqan ala qawli Syekhihi al-Iraqi as-Sabiq fihi nadhar. Li'anna at-tabi'iyya idza kana saliman min at-tadlis humilat an 'anatuhu 'ala as-sama'i. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari ucapan Syekhnya Al-Iraqi yang telah lewat. Naam. Yaitu ucapan Al-Iraqi yang telah lewat, yang mana dimaksud itu di atas itu. Karena Al-Iraqi mendukung pendapat yang pertama. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi di atas itu. Qala Al-Hafidz Al-Iraqi wa huwa hasanun muttajih. Dan itu pendapat yang bagus. Ya, yang terarah. Wa kalau manatlau qabulahu mahmudun ala hadza tafsir. Dan keterangan orang yang memutlakkan diterima, dianggap muttasil, ana tabi'i tersebut dari sahabat yang mubham, itu dibawa kepada rincian ini. Nah, ini yang dikomentari oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan apa? Fihi nadhar. Ini lemah. Jadi dia membantah gurunya. Li'anna at-tabi'iyya ala sanad Ibnu Hajar, lian tabi'iyya idza kana saliman min at-tadrisi, karena sesungguhnya seorang tabi'i apabila dia selamat dari tadlis, humilat an 'anatuhu 'ala as-sama', an 'anahnya ya dibawa kepada sama'. Nah, karena tabi'i tersebut selama dia bersih dari tadlis, dia bukan mudallis, maka ketika dia meriwayatkan dengan an'ana, meskipun dia tidak mempertegas mendengar dari sahabat yang dimufhamkan itu, maka itu dibawa kepada sana, ya, dibawa kepada pengertian bahwa dia mendengar dari sahabat itu karena dia bukan mudallis. Nah, jelas ini bantahan Ibnu Hajar. Wa in qult, masih kelanjutan keterangan Ibnu Hajar. وإن قلت هذا إنما يتعدى في حق كبار التابعين الذين جلوا روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جلوا روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه من تحقق إدراكه لذلك الصحابي، والفرض أنه لم يسميه حتى يعلم هل أدركه أم لا، فينقضح صحة ما قال الصيرفي. فينقضح صحة ما قال الصيرفي. قلت سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن به، وهي حاصلة في هذا المقام، والله أعلم. طيب، كتب حجر apabila anda mengatakan bahwa ini yaitu an'anah tadi itu selama dia bersih dari wasmat at-tadlis dibawa kepada sama', ini innama yata'atta, ini hanya berlaku ya fi haqqi kibari at-tabi'in, pada hak kibar at-tabi'in. Siapa kibar at-tabi'in? Alladzina jullu riwayatihim 'anil sahabati bila wasithah. Kibar at-tabi'in adalah tabi'in yang mayoritas riwayatnya dari para sahabat tanpa perantara. Ya, ini kibarut tabi'in. Jadi memang mayoritas riwayatnya dari sahabat tanpa perantara. Nah, ini ya. Jika dia bebas dari tadlis, ya, maka memungkinkan an'anahnya dari sahabat yang dimubhamkan kita bawa kepada sana bahwa dia mendengar dari sahabat itu, karena memang mayoritas riwayatnya dari sahabat tanpa perantara. Difahami gak ini? Difahami ya? Hah? Faham ya? Oke, jelas? Baik. Wa amma sigharu at-tabi'in alladziina jullu riwayatihim 'an at-tabi'in. Adapun tabi'in junior, ya. Tabi'in kecil yang mayoritas riwayatnya dari tabi'in sendiri dan sedikit riwayatnya dari sahabat. Fala budda min tahaqquqi idraki lidzalika as-sahabi, maka harus ada kepastian, tahakkuk idrak, harus ada kepastian bahwa dia memang telah mendapati sahabat itu, telah mencapai sahabat itu, mendengar darinya. Karena mayoritas riwayatnya dari tabi'in lain, sementara dia sekarang meriwayatkan dengan an'anah, berarti kemungkinan bahwa dia sebenarnya mengambil hadis itu melalui perantara, bukan dari sahabat itu, iya kan? Hah? Berarti harus diperjelas, harus ada kepastian bahwa dia betul-betul telah mendapati sahabat itu, telah mendengar dari sahabat itu, untuk kemudian ya bersih dari kemungkinan melalui perantara. Jelas. Wal fardu annahu lam yusammihi hatta yu'lama hal adrakahu am la. Sementara ya kenyataannya ya, dia tidak menamakan sahabat itu, lam yusammihi, karena dia mengibhamkan, karena ya, sehingga bisa diketahui apakah dia ya telah berjumpa dengan sahabat ini, mendengar darinya atau tidak. Tidak bisa diketahui sekarang karena dia ibhamkan kan? Bagaimana kita mengeceknya? Tamam? Maka jadi cacatlah kebenaran apa yang dikatakan oleh As-Sayyurafi. Baik. Artinya ini ingin menolak perkataan Ibnu Hajar. Baik. Yang mengatakan diterima secara mutlak. Dan ini irad ini, bantahan ini dari Ibnu Hajar sendiri untuk dia jawab. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa tabi'i secara mutlak, selama dia bebas dari tadlis, maka anaknya harus dibawa kepada apa? As-sama' itu di atas itu. Lianna tabi'iyya idha kana salima minat tadlis humiyat an'anatuhu ala sama'. Ini maunya Ibn Hajar. Untuk mendukung pendapat yang kedua bahwa tukbal. Nah, kemudian Ibn Hajar sendiri mendatangkan semacam syubhat bantahan terhadap pendapat ini. Fa'inkul, apabila anda mengatakan begitu. Bahwa itu yang dibawa kepada as-sama an-anat tabi'i dari kalangan apa? Kibar tabi'in. Karena memang kibar tabi'in jullu riwayatihim anis sahabah bila wasitah. Iya. Adapun sigharu tabi'in yang junior mayoritas riwayatnya dari tabi'in. Mayoritas riwayatnya dari tabi'in yang lain. Dan sedikit dari sahabat. Jadi ketika meriwayatkan dari sahabat yang dimubhamkan, hanya mencurigakan. Jangan-jangan diambil dari tabi'in yang lain. Karena memang mayoritas riwayatnya dari tabi'in. Nah, mencurigakan ketika meriwayatkan dari sahabat itu dan dia mubhamkan, sebenarnya pakai wasithah tabi'in yang lain. Bisa dipahami? Ya. Aqul terjawab oleh Ibnu Hajar, salamatuhu min at-tadris kafiyatun fi dhalik. Ini Ibnu Hajar menjawab syubhat itu bahwa salamatuhu min at-tadris kafiyatun fi dhalik. Bersihnya tadi itu dari tadlis cukup. Ya, dalam perkara yang penting dia bukan mudallis. Id madaru hadza ala quwwati dhanni bihi, karena poros ya, permasalahan ini kembalinya kepada kuatnya dugaan ya, tentang riwayatnya itu. Ketika dia tabi'i bersih dari tadlis, kita tidak peduli dia kibarut tabi'in ataukah dia sigarut tabi'in, dia kibarut tabi'in yang memang mayoritas riwayatnya langsung dari sahabat tanpa perantara, atau dia sigarut tabi'in yang meritas sahabatnya dari tabi'in yang lain dan sedikit dari sahabat langsung. Ya, kita tidak peduli itu. Yang penting dia bersih dari tadlis, karena poros permasalahan adalah pada kuatnya dugaan bahwa itu dia dengar dari sahabat tersebut. Wahiyah hasilatun hasilatun fi hadzal maqam, dan ini ya ada ya, ada pada maqam ini, pada pembahasan ini sekarang. Jadi Ibnu Hajar mendukung ini. Jadi menekankan bahwa yang penting bersih dari apa? Sekali lagi, an-an itu diterima, yang penting bersih dari tadlis. Nah, tanpa peduli itu kibarut tabi'in atau sigarut tabi'in. Tapi Syekh Al-Bukhari membantah. Mengatakan apa? Qultu. Nah. Jadi sudah selesai nukil dari Ibn Hajar, dinukil dari An-Nukat. Qultu. Kata Syekh Al-Bukhari. Qultu. Qul Hafidh Ibn Hajarin Qawiyun. Wal awalu aqwa. Wa bitta'amuli fi ta'lil qawlil awali tazharu quwatuhu khasatan wa anal amsilata tadulu alaihi. Kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar kuat, wal awalu aqwa, dan yang pertama lebih kuat lagi. Wa bitta'ammul, dan dengan merenungkan ya, mengamati dengan seksama fi ta'lilil qawlil awal, pada alasan yang dikemukakan oleh pendapat yang pertama, tadharu quwwatu, jadi tampak kekuatan pendapat yang pertama. Nah, coba kita lihat ya, kembali melihat alasannya pendapat yang pertama. Annaha la tuqbalu wa la tajri majrul muttasili li ihtimali ay yakuna dhalika muttabi'iyyu lam yudrik dhalika as-sahabi. Karena ada kemungkinan apa? Tabi'i itu tidak ya mencapai sahabat tersebut. Id qad yuhaddithu at-tabi'iyyu an rajulin aw an rajulain an as-sahabi wa la yudra hal amkana liqa'u bainahu am la. Karena boleh jadi seorang tabi'i meriwayatkan hadis dari seorang pria atau dua pria dari kalangan sahabat secara mubham, dan tidak diketahui apakah memungkinkan berjumpa dengannya atau tidak. Ya. Kalau ulama imkanul liqa laku bil, seandainya diketahui dipastikan memungkinkan berjumpa, ya jelas tidak ada masalah. Laku bil, seperti halnya al-mu'asif. Ya. Seperti riwayat Al-Mu'asir. Ya, yang telah kita lewati itu, Al-Mu'asir. Rawi meriwayatkan dari syekh, guru yang dia mu'asir semasa dengan dia, sehingga kemungkinan untuk berjumpa, ya. Masih ingat? Khilaf antara Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Mu'asir. Ya kan? Ya. Nah. Amma in lam yu'lam fala yuqbal, adapun jika tidak diketahui kemungkinan berjumpa, tidak bisa diterima. Khassatan idza ma'alimna anna al-irsala fit tabi'in katsir, terkhusus apabila kita telah mengetahui, kita mengetahui bahwa irsal di kalangan tabi'in itu banyak. Mengirsal hadis, ya. Bal lam yaslam minhu ba'du kibar at-tabi'in, bahkan kibar at-tabi'in yang mayoritas riwayatnya dari sahabat itu tidak lepas dari irsal. Sama, ini realitas. Ini yang membuat pendapat ini kuat, lebih kuat daripada yang kedua. Jelas? Khassatan, kembali ke sini. Khassatan wa anna al-amthilat dalu ala. Jadi setelah Syekh Bukhari merujihkan pendapat yang pertama ini dengan mengembalikan pada alasan yang kuat, kemudian beliau dukung khasatan wa anna al-amthilata tadullu alai, terkhusus contoh-contoh menunjukkan hal itu. Contoh-contoh yang ada menunjukkan hal itu. Tamam, adapun contoh-contohnya ini panjang, tidak perlu kita baca di majelis. Nah, bisa dibaca sendiri aja. Nah. Artinya, contoh-contoh yang ada mendukung pendapat yang pertama atau yang kedua? Mendukung pendapat yang pertama. Ya, bahwa tidak diterima anak-anak itu dari sahabat yang mubham. Artinya dibawa kepada inqita'. Tamam? Jadi permasalahannya bukan masalah jahalah sahabat itu, ya. Saya paham, ya. Tapi permasalahannya karena tabi'i itu meriwayatkan diri sahabat yang dia mubhamkan, sementara tidak bisa dipastikan dia berjumpa dengan sahabat yang mubhamkan itu. Dan di kalangan tabi'in banyak melakukan apa? Irsal jika meriwayatkan. Ternyata terputus. Ya, irsal. Sehingga ketika dia meriwayatkan dari sahabat yang dimubhamkan, sementara dengan an'ana, maka la tuqbal. Ya, ini tidak dianggap muttasil. Nah. Jelas ini? Jadi kita selesai dari ini. Al-wajhul awal, kembali kita ambil kesimpulannya. Ya. Bahwa al-wajhul awal, pembahasan jahalah itu di tabaqah sahah as-sahabah, jahala pada tingkatan sahabat. Jelas. Jahalatus sahabah jelas, ya, bahwa jahalatus sahabah inda ahli hadis la tadurru ghairu qadihah, karena sahabat itu sudah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya, dan hakikat keadaan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan setelahnya. Nah, dalam Islam menjadi bukti nyata tentang itu. Bahwa mereka semuanya udul. As-sahabatu kulluhum mada? Udulun. Sahabat semuanya adil. Jelas. Maka tidak diketahui namanya, karena mubham itu tidak masalah. Tetapi ada pembahasan penting terkait ini, ya, dibagi menjadi dua keadaan, yaitu dari segi apakah riwayat tabi'i dari sahabat yang dimubahamkan itu bersambung atau tidak, muttasil atau munqati, itu yang mau dibahas. Maka dibagi dua. Al-halatul ula apa? Hah? Tabi'i meriwayatkan dengan apa? Dengan at-tasribih, at-tasrihu bit-tahdid, mempertegas, memperjelas dia mendengar dari sahabat itu. Menangkan apa? Hah? Mada? Haddatsani. Atau apa? akhbarani atau dia mengatakan sami'tu rajulan minah nashabah misalkan. Maka ini bagaimana kesimpulannya? Jelas muttasil, ya kan? Nah, yang jadi permasalahan yang diperselisihkan, jadi problem adalah yang kedua. Tabi'i itu mengatakan an rajul minas sahabat misalkan. Dia meriwayatkan dari sahabat yang dimuhamkan dengan apa? An-ana. Sementara realitasnya di kalangan tabi'in banyak terjadi apa? Irsal. Yani mengirsal hadis, meriwayatkan padahal ya dia tidak mendengarnya langsung dari. Iya. Di irsal, banyak terjadi irsal, bahkan sebagian kibar tabi'in pun tidak selamat dari irsal. Ada keterputusan gitu. Maka ini meragukan. Dia sekarang mengatakan an fulan minas sahabah misalkan. Nah, sehingga muncullah pendapat yang mengatakan la tukbal, tidak diterima. Sama? Bisa dipahami? Iya. Baik. Seandainya diketahui bahwa kemungkinan dia berjumpa ada, ya. Jadi masalahnya mubham, tapi siapa sahabat yang dimaksudkan tidak jelas, ya kan? Nah, sahabat, tapi siapa sahabatnya? Nah, kemungkinan sahabat fulan, sahabat illan, nah, tidak jelas. Sementara di kalangan tabi'in banyak terjadi irsal. Nah, contoh-contoh yang disampaikan di sini, ya, mendukung bahwa memang begitu, ya. Sehingga dibawalah kepada kesimpulan munqati ini yang terkuat. Adapun pendapat yang lain yang mengatakan dianggap muttasil dengan syarat apa? Selamat dari tadlis, sebenarnya kuat alasannya karena tadi itu bukan mudallis. Ya, dia bukan mudallis, dia tidak mentadlis. Naam, tapi masalahnya ya, ada kemungkinan tadi itu tidak mendapati sahabat itu. Dia tidak mendapati sahabat itu. Nah. Dan irsal di kalangan tabi'in banyak. Jadi kesimpulannya untuk keadaan yang kedua, sebagaimana dikatakan Syekh, dan Syekh telah membuktikan dengan mendatangkan contoh-contoh yang mendukungnya, bahwa lebih kuat pendapat yang mengatakan madah. Yani al-aqwa madah. Tuhmalu an'anat at-tabi'i an mubham as-sahabah ala madah ala al-ing inkita, dibawa kepada inkita, tidak bisa dianggap muttasil. Jelas ya? Ini kesimpulan pelajaran kita. Nah, dengan demikian nanti kita bisa masuk ke al-wajh tsani. Nah, al-wajh tsani. Nah, yaitu ayakun al-ibhamu fil isnad fi tabaqatin duna tabaqati as-sahabah. Apabila ibham itu terjadi di sanad pada tingkatan di bawah tingkatannya sahabat. Nah, ini pembahasan berikutnya. Nah, kita ambil faedah ibham dari sini karena Syekh di sini masya Allah menjelaskan agak ya, lebih panjang. Boleh jadi kita tidak dapati pembahasannya di kitab yang lain. Barakallahu fiikum. Atafi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.